disunahkan di Muzdalifah. Makanya dia mengatakan salat di depanmu maksudnya di Muzdalifah. Qala, kata Usama, thumma sara, kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya, hatta balagha jam'an, hingga ia sampai di jam'an. Jam'an ini seringkali diungkapkan dalam bahasa para sahabat Nabi, yang maksudnya adalah Muzdalifah. Maksudnya adalah adalah Al-Muzdalifah. Ya, atau dalam istilah Al-Quran namanya Al-Mash'ar, Mash'aril Haram. Idza afaqtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal Mash'aril Haram. Al-Mash'aril Haram dalam ayat ini adalah maksudnya Al-Muzdalifah. Maksudnya adalah Muzdalifah. Walaupun Mash'aril Haram itu tempat tertentu, Mash'aril Haram itu, Mash'ar itu tempat tertentu. Kalau sekarang ini areal yang dekat masjid di Muzdalifah. Muzdalifah ada sebuah masjid besar namanya Masjid Al-Mash'ar. Masjid Al-Mash'ar, karena di depan kiblat tidak jauh dari masjid itu ada sebuah bukit kecil. Disitulah Nabi SAW dahulu mabit, bermalam di sana. Persisnya tempat dia tempat beliau berdoa besoknya, sementara bermalam di masjid tersebut. Bermalam di areal masjid tersebut dan cukup besar masjidnya, cukup besar untuk masjid-masjid yang ada di tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Dibandingkan dengan masjid Khaib tentu tidak terlalu besar. Dibandingkan dengan masjid Namira di Arafah juga tidak terlalu besar. Tetapi besar memang dalam kategori besar kalau kita menilainya memuat ribuan orang juga. Ya, muatannya bisa ribuan orang walaupun tidak dua lantai, ini hanya satu lantai saja. Tetapi tetap masuk ke dalam masjid ini perlu perjuangan besar karena ramainya manusia. Apalagi mereka yang menyengaja untuk bermalam di masjid tersebut. Dan masjid ini tempat pejalan kaki untuk menuju Mina. Perjalanan kaki, kita sempat beberapa kali sana. Sempat saya juga bermalam di situ, di dalam masjid. Kemudian untuk lamanya langsung saja karena situ disediakan jalan untuk pejalan kaki. Ini istilah Al-Mash'ar Al-Haram. Al-Mash'ar Al-Haram dalam Al-Quran yang dimaksud adalah secara keseluruhan adalah Muzdalifah. Dan dalam bahasa para sahabat seperti sekarang ini, hatta balagha jam'an, bukan menjamak maksudnya, tapi tempat. Yang dimaksud dengan jam'an di sini adalah tempat, yaitu Muzdalifah. Hingga ia sampai di Muzdalifah, fasallal maghrib wal isya. Ya. Lalu di sana di Muzdalifah beliau salat maghrib dan isya. Jadi hadis ini seperti yang tadi disebutkan dalam bab dan disunahkan menjamak salat maghrib dan isya, bukan menjamaknya yang sunnah. Ya, termasuk ini salah satu yang disunahkan, tetapi yang dimaksud oleh bab ini adalah menjamak salat maghrib dan isya itu di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Saya pernah bercerita beberapa waktu yang lalu di sini juga tentang pengalaman kami ketika bergabung dengan para jemaah haji kita. Jadi mereka yang masih proses menunggu kedatangan angkutan bis, waktu maghrib sudah tiba dan bahkan bisnya sudah tiba. Dan mereka masih bersekeras untuk melaksanakan salat maghrib dan isya di Arafah. Ketika kita ingatkan sunnahnya di Muzdalifah, mereka menentang. Ini kita kan dalam keadaan beribadah, kenapa mesti tunda-tunda salat? Ya justru ibadah saat itu dalam menunda salatnya yang ibadah. Menunda salat maghrib dan isyanya di Muzdalifah karena Nabi menyengaja menundanya. Bahkan ketika dia turun sebelum Muzdalifah dan bahkan sudah berwudu pula, tetapi beliau tetap tidak salat dan mengatakan kepada Usama, as-salatu amamak. Salat ini nanti di depanmu, yaitu di Muzdalifah. Jadi itu yang ditekankan oleh para ulama dari kasus-kasus dari perjalanan ibadah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya 3025, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة. Ini juga pelajaran yang mungkin bisa kita ambil. Ungkapan biasanya antum itu kan untuk banyak, ya. Dan sekarang istilah antum itu bisa digunakan untuk seorang yang tujuannya adalah untuk memanggil dengan panggilan yang lebih yang lebih halus, yang lebih lembut daripada sekedar kata-kata anta saja, ya. Makanya di sini Quraib Maula Ibn Abbas, muridnya Usama, dan budaknya Abdullah bin Abbas, juga murid terdekatnya Quraib bin Maula bin Abbas ini, bertanya kepada Usama bin Zaid, kaifa sana'tum, apa yang kamu perbuat, ya. Apa yang kamu perbuat hina radifta Rasulullah SAW asyiyata arafa. Bisa saja pertanyaan untuk banyak, untuk orang banyak, tetapi dia khitabnya sekarang, ungkapannya itu ditujukan kepada satu orang. Makanya boleh kita mengatakan apa yang antum lakukan. Kata-kata antum ini dalam ilmu bahasa Arab adalah untuk orang yang tiga atau lebih. Kalau satu orang anta, kalau dua orang antuma, kalau lebih tiga atau lebih antum. Ini dalam ilmu bahasa Arabnya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang yang mungkin kita berupaya untuk menjaga kata-kata yang mungkin lebih terasa nyaman, cocok dengan keadaannya, dengan kondisi dan posisinya, maka kita mengatakan antum. Maka penggunaan kata antum ini sangat tepat dan sudah dibahasa kita kan, artinya sudah digunakan dalam bahasa kita kata-kata antum. Ya, antum, antum, antum. Jadi kata-kata antum ini benar untuk diungkapkan oleh untuk satu orang yang mulai mungkin belajar bahasa Arab merasa aneh. Ini kan orang saya berbicara dengan satu orang, kenapa dikatakan antum? Ya, tetapi hanya penggunaan yang mungkin lebih tepat daripada kata-kata anta saja. Ya. Kemudian ini pertanyaan Usama Quraib kepada Usama, apa yang kalian perbuat ketika engkau berboncengan dengan Nabi? Radifa atau radifta Rasulullah SAW, ketika engkau berboncengan dengan Nabi asyiyata Arafah, di petang hari Arafah, itu dalam perjalanan Arafah ke Muzdalifah. Faqal, maka Quraib menjawab, ji'na asy'ba alladhi yunikhun nasu fihi lil maghrib. Maka kami sampai tiba di Syi'bah. Syi'bah ini tempat sebelum Muzdalifah tadi. Alladhi yunikhun nasu fihi lil maghrib. Di sana, di Syi'bah ini, orang-orang sudah mulai menghentikan kendaraannya. Menghentikan kendaraannya dengan beranggapan akan dilaksanakan salat maghrib di situ. Fa'ana kharra sallallahu alaihi wasallam naqatah. Bahkan Nabi pun bahkan karena melihat Nabi juga menghentikan kendaraannya dan dia turun, bahkan sebagaimana dalam ayat riwayat tadi, fabala, beliau langsung buang air kecil. Wa ma qala ahraqal ma, dalam ayat ini juga tidak ada menuangkan air, kata-kata menuangkan air. Thumma da'a bil wudu, lalu Nabi meminta air wudu. Fatawadda'a wudu'an laysa bil balighi, lalu Nabi berwudu dengan wudu yang tidak terlalu berlebihan atau tidak berlebihan seperti wudu biasa, tetapi dengan wudu yang ringan. Faqultu ya Rasulullah, maka saya, kata Usama, bertanya, ya Rasulullah, as-salah, apakah akan dilaksanakan salat atau apakah engkau akan salat? Faqala as-salatu amamak, salat nanti di depanmu. Faraqiba hatta ji'nal Muzdalifah, maka Nabi kembali menaiki kendaraannya dan sampai kami di Muzdalifah. Di sini dengan kata-kata Muzdalifah, sementara tadi di jam'an. Jadi Muzdalifah dengan jama' atau jam'an di sana sama artinya. Fa'aqama al-maghriba, kemudian dikumandangkanlah iqamah untuk salat maghrib. Thumma anakha an-nasu fi manazilihim, kemudian barulah manusia mengurusi pembawaan barang bawaan kendaraan dan barang bawaan mereka di tempat-tempat mereka berhenti atau di tempat yang mereka rencanakan untuk bermalam. Walam yahullu hatta aqama al-isha al-akhirah fa shalla tsumma hallu. Dan tidaklah mereka melakukan istirahat atau melakukan artinya melakukan mabit di sana kecuali setelah mereka dikumandangkan salat isya, maka mereka pun salat atau Nabi salat. Akhirnya setelah itu baru mereka mulai istirahat, mulai melakukan aktivitas mabit di sana. Qultu fa kaifa fa'altum hina asbahtum. Ditanya lagi oleh Quraib kepada gurunya ini Usama bin Zaid, lalu besoknya di pagi hari apa yang kalian lakukan? Qala radifahul Fadl bin Abbas. Di pagi harinya Al-Fadl bin Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas, diboncengi pula oleh Nabi beliau. Jadi yang bonceng kepada Nabi dari Muzdalifah menuju Mina adalah Al-Fadl bin Abbas. Wantalaqtu ana fi subbaqi Quraisyin ala rijlayya. Sementara saya, kata Usama, berangkat bersama subbaq, orang-orang yang cepat langkahnya, cepat jalannya, dari orang-orang Quraisy berjalan kaki. Ya, bersama orang-orang Quraisy yang jalannya cepat mendahului Nabi menuju Mina. Adapun Nabi ditemani oleh siapa? Al-Fadl bin Abbas. Nabi SAW memboncengi Al-Fadl bin Abbas, dan banyak juga riwayat yang terjadi atau riwayat yang ceritakan kejadian-kejadian dalam perjalanan Muzdalifah menuju Mina. Di antaranya tentang larangan hulu. Nabi ada menggunakan kerikil untuk melontar nantinya di Mina. Nabi SAW minta Al-Fadl bin Abbas untuk mengambil kerikil, maka diambil oleh Abdullah Al-Fadl bin Abbas sesuai dengan ukuran yang diinginkan oleh Nabi. Setelah Nabi SAW mendapatkan 7 kerikil tersebut, kemudian beliau angkat dengan telapak tangannya, ia hadapkan, perlihatkan kerikil itu kepada para kaum muslimin, maka Nabi SAW mengatakan, bimithli hadza farmu, seukuran ini kalian lempar nantinya, dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Jadi ukurannya bukan patokan, tetapi yang dituju dengan melontar itu adalah zikirnya, bukan melontar hanya sekadar melempar, tetapi iqamatu zikrillah. Ini diantaranya kemudian juga yang terjadi dalam perjalanan Muzdalifah dan Mina ini. Di pertengahan jalan Nabi ditemui oleh seorang perempuan yang masih muda, ya, seorang wanita pemudi, seorang perempuan yang masih muda, belia, cantik. Nabi SAW didatangi oleh wanita ini, dan wanita ini bertanya, saya katakan cantik karena Abdul Fadl bin Abbas nanti akan menceritakan itu. Ya. Ketika wanita ini datang dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dan bahkan dalam riwayatnya jelas diceritakan bahwasanya wajahnya itu putih berseri. Ya, diceritakan oleh perawi hadis dari para sahabat yang menceritakan kasus tersebut, dan menceritakan pula bahwasanya Al-Fadl Abbas yang juga masih pemuda ketika itu, masih remaja, bukan pemuda lagi, masih remaja, menghadapkan pandangannya melihat wanita tersebut. Nabi SAW memegang kepala Al-Fadl Abbas dan memalingkan ke arah yang lain. Ya, memalingkan ke arah yang lain. Ini juga kejadian, dan kasus ini juga dijadikan dalil oleh para ulama yang nanti terjadi perdebatan di antara mereka tentang wajibnya cadar atau tidak wajibnya cadar. Ini yang diantara dalil-dalil mereka. Kita bukan dalam membahas hal yang seperti itu. Jadi kasus yang kita ingin ceritakan, banyak kejadian-kejadian dalam perjalanan Muzdalifah Mina, sebagaimana juga banyak kejadian-kejadian dalam perjalanan Nabi dari Arafah menuju Muzdalifah kemarinnya. Kemudian diceritakan di sini Al-Fadl bin Abbas yang berboncengan dengan Nabi sementara Usama bersama Subak. Subak artinya sibak, artinya orang-orang yang cepat larinya, cepat jalannya. Ada orang-orang yang memang jalannya cepat, langkahnya itu cepat. Ya, saya seringkali bertemu dan bersama orang-orang yang seperti ini, membutuhkan kita setengah berlari berjalan bersamanya. Dia berjalan biasa tetapi langkahnya cepat, sementara kita membutuhkan untuk setengah berlari untuk mengiringi dia. Mengiringi dia. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga dikenal kalau dia berjalan jalannya memang fokus kepada jalan. Artinya dia tidak melihat ke sana kemari. Makanya dalam perjalanannya terkadang agak cepat langkahnya. Dalam langkah itu cepat. Dan banyak orang-orang yang seperti ini. Dan orang Quraisy juga terkenal seperti itu. Maka Usama beriringan dengan mereka dalam perjalanan dari Muzdalifah menuju Mina. Sementara yang bersama Nabi seperti yang tadi kita ketahui adalah Al-Fadl Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis berikutnya 3026. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Waqi' qala haddatsana Sufyan an Muhammad bin Uqbah an Quraib an Usamah bin Zaid anna Rasulullah sallam lamma ata an-naqba alladhi yanziluhu al-umara nazala fabala wa lam yaqul ahraqa thumma da'a biwudu'in fatawadda'a wudu'an khafifan faqultu ya Rasulullah as-salah faqala salatu amamak. Hadis ini hampir senada dengan hadis-hadis yang telah kita baca, hanya sedikit tambahan di sini. Di sana kata-katanya asy'ib. Asy'ib yaitu celah gunung yang mungkin agak nyaman untuk istirahat di sana, berhenti di sana. Dan biasanya dalam perjalanan jemaah haji sebelumnya dari orang-orang jahiliyah, mereka berhenti di sana. Apalagi tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, kalau berangkat dari arah Arafah menuju Muzdalifah, mereka berhenti di sana. Dan Nabi juga melakukannya karena tempat itu sangat tepat untuk berhenti. Ya, ini dan kemudian kata-kata di sini yang tadi syaib, yang sekarang niqab atau an-naqab. Syaibun dengan naqab sama artinya. Celah di antara dua gunung datar, cukup nyaman untuk istirahat berhenti dalam perjalanan di sana. Maka Nabi SAW melakukan itu, bahkan beliau buang air kecil, malah para sahabat yang ikut bersamanya juga berhenti di sana. Ternyata Usamah bin Zaid yang memahami Nabi berhenti untuk sholat, ternyata Nabi SAW tidak sholat di sana. Kalau memang pantas untuk sholat atau sunnah melakukan sholat di situ, maka sangat tepat tempatnya, kondusif, karena dia hamparan dari celah-celah di antara dua gunung, nyaman. Tetapi ternyata Nabi sengaja mengundurkan sholat tersebut hingga sampai di Muzdalifah. Dan sisa dari hadis ini sama dengan riwayat-riwayat yang lain, cuma tambahan tadi, tempat itu ternyata memang tempat yang biasa berhenti orang-orang yang melaksanakan ibadah haji sebelumnya. Ya, dan manusia pun, para sahabat pun berhenti juga di sana, berhenti juga. Dan memang dalam perasaan ibadah haji ini terkadang kita terpengaruh oleh orang banyak, apalagi dalam perjalanan. Ketika orang semua banyak berhenti, kita juga terpengaruh untuk berhenti. Dan ini pengalaman, apalagi tempat itu nyaman, lapang berhentinya, ada toiletnya misalnya, kemudian di situ ada juga orang jualan-jualan, maka tanpa sengaja bila ada beberapa rombongan berhenti sebelum kita, maka kita juga tertarik untuk berhenti dengan kenyamanan tempat. Begitu juga keadaannya ketika Nabi dalam perjalanannya dari Muzdalifah menuju, dari Arafah menuju Muzdalifah, di tempat yang dikenal dengan Syi'bun atau Niqbun atau Naqbun, itu Nabi juga berhenti tetapi bukan untuk sholat, hanya sekedar buang air kecil, dan setelah buang air kecil dia berwudu kembali. Dan ini ada satu hal pelajaran yang mungkin kita lupa menyampaikan. Dalam berzikir itu memang sangat layak untuk dalam keadaan berwudu. Walaupun wudunya ringan, tetapi kalau kita dalam keadaan beribadah seperti pengajian misalnya, dalam pengajian, tentu karena syaratnya bukan suci, tetapi sangat-sangat tepat karena kita dalam keadaan beribadah yang muka mayang, memang bukan syaratnya wudu, tetapi sangat-sangat layak kita untuk berwudu. Nabi SAW menempuh perjalanan dari Syam itu menuju Muzdalifah, tentu kan dalam keadaan beribadah. Nanti dia akan berzikir, bertakbir. Maka Nabi SAW tetap menjaga wudunya, bahkan beliau wudu dengan wudu yang ringan, ya, karena memang niatnya bukan untuk sholat. Niatnya bukan untuk sholat. Itu hadis 3026. Berikutnya 3027. Ya, Imam Muslim mengatakan, حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن أطاع مولى سباع أن أسامة ابن زيد. Ini bukan lagi dari Quraib, tetapi dari Atha Maula Sibah, murid dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, annahu kana radif Rasulullah sallam hina afada min Arafah, falamma jaa Asy'ba anakha rahilatahu thumma dhahaba ila al-gha'it, falamma raja'a sababtu alayhi min al-idawati fatawadda'a thumma raqiba thumma ata al-Muzdalifah fajama'a bihi biha bainal maghrib wal isya, bainal maghribi wal isya. Ini masih hadis Usama. Ia mengatakan, saya berboncengan dengan Nabi SAW ketika beliau berangkat ifadah dari Arafah menuju Muzdalifah. Ketika sampai di Syaib, beliau menghentikan kendaraannya, kemudian dia zahaba ilal ghaib. Al ghaib di sini adalah hamparan, tempat yang lapang. Ini makna dari ghaib, tetapi sudah menjadi istilah dengan ghaid ini adalah tempat buang hajat. Ya, zahaba ilal ghaid, atau dinamakan dengan buang hajat. Ghaid itu diistilahkan dengan yang asalnya adalah tempat yang datar yang biasa digunakan untuk buang hajat, buang air kecil atau buang air besar, dan akhirnya dia diambil dan dipakai untuk istilah hajat. Istilah buang hajat asalnya kan nama tempat, tetapi karena tempat itu biasa digunakan untuk buang hajat, maka kata-kata ghaid itu yang asalnya adalah tempat jadi dijadikan sebagai istilah untuk buang hajat. Zahaba ilal ghaid, dia pergi buang hajatnya. Bahkan dalam Al-Quran juga seperti itu, au jaa ahadukum ahadum minkum minal ghaid, atau datang salah seorang kamu dari buang hajat. Jadi ghaid itu sudah dijadikan istilah dalam Al-Quran dengan untuk buang hajat, baik itu buang air kecil atau buang air besar. Jadi lalu Nabi SAW berangkat pergi buang hajatnya. Dalam hadis yang telah kita baca banyak sekali itu, Nabi hanya buang air kecil. Fabana, buang air kecil. Falamma raja'a, ketika dia balik, sababtu alaihi, saya tuangkan untuknya, minal idawati, dari idawa ini tempat air, ya, tempat air dari kendi, dan diartikan dengan ember sekarang ini. Ya, ember pun banyak ukurannya, ada ember kecil, ada ember besar. Ya. Jadi ukuran idawa ini sangat kecil sekali, ya, sekedar untuk bisa diangkat kemana-mana. Jadi ember kecil lah kalau kita artikan. Di sini apa artinya? Kantong, ya, kantong dari kulit, ya, kantong dari kulit. Jadi ya, itu arti dari idawa. Yang penting adalah tempat air. Dahulu idawa itu tempat air yang terbuat semacam terbuat dari kulit, ya, terbuat dari kulit. Dan Nabi dan Usama menuangkan air dari tempat tersebut, kemudian Nabi berwudu, kemudian dia mengendarai kembali kendaraannya, kemudian dia tiba di Muzdalifah. Lalu di Muzdalifah beliau melakukan sholat jamak maghrib dan isya di sana. Ya, ini seperti yang ada dalam bab. Masih banyak berapa buah hadis lagi? Masih banyak, ya. 3028. Ya. Mungkin hanya sekadar kita baca saja karena kandungan hadisnya hampir sama. 3028, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Zuhair bin Harbin qala haddatsana Yazid qala akhbarana Abdul Malik bin Abi Sulaiman an Ata yang tadi Atha' Maula Siba anna Ani bin Abbasin. Oh enggak, ini bukan Atha' Maula Siba tetapi Atha' ibn Maula bin Abbas. Ya, Atha' Maula bin Abbas an Atha' bin Abi Rabah, bukan Maula bin Abbas, Atha' bin Abi Rabah Ani bin Abbasin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أفاض من عرفة وأسامة ردفه قال أسامة فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعا. Hadis ini kandungannya sama dengan hadis tadi. Nabi tetap berjalan dan tidak melaksanakan salat sampai di Muzdalifah. Ya, kalaupun dia berhenti, maka berhentinya bukan untuk salat, tetapi untuk buang hajat. Setelah buang hajat dia berwudu ringan, kemudian dia lanjutkan perjalanannya. Ini maksud dari hadis yang ke 3028 ini. 3029 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Rabi' Az-Zahrani wa Qutaibah ibn Sa'id jami'an an Hammad ibn Zaid qala Abu Rabi' haddatsana Hammad qala haddatsana Hisham an abihi qala su'ila Usamah wa ana syahidun. Ini dari Urwah ibn Zubair. Kemenakan Aisyah ummul mukminin. Urwah bercerita, pernah Usamah ibn Zaid ditanya dan saya ada di dekatnya, wa ana syahidun. Saya berada di situ dan mendengar langsung pertanyaan orang itu kepada Usamah. Au qal sa'altu Usamah ibn Zaid, atau dalam riwayat lain yang bertanya itu bukan orang lain tetapi Urwah sendiri yang bertanya. Ya, ada dua perbedaan. Yang pertama, yang bertanya orang lain sementara Urwah mendengarnya. Dan yang lain lagi, yang bertanya itu bukan orang lain tetapi dia sendiri yang bertanya kepada Usama. Wa kana Rasulullah sallam ardafahu min Arafah. Dan kami tahu bahwasanya Nabi SAW memboncengi beliau dari Arafah. Qultu, kata saya, kaifa kana yasiru Rasulullah sallam hina afada min Arafah? Bagaimana bentuk perjalanan Nabi dari Arafah menuju Muzdalifah? Ini pertanyaannya kepada Usama, yang mereka semua tahu bahwasanya Usama yang berada sangat dekat dengan Nabi dalam perjalanan tersebut. Qal, Usama berkata, kana yasiru al-anaqa fa idza wajada fajwatan nassa. Beliau berjalan agak cepat dan apabila mendapati fajwah agak lapang, beliau lebih mempercepat jalannya. Ya, lebih mempercepat. Ini tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan sholat. Nah, hadis yang sekarang ini mungkin walaupun memang menceritakan tentang perjalanan Nabi dari Arafah menuju Muzdalifah, tetapi sifat jalannya, bukan sholat jamaknya, tetapi sifat jalannya. Ditanya oleh Urwah bin Zubair, Usama, bagaimana perjalanan yang dilakukan oleh Nabi SAW dari Arafah ke Muzdalifah. Jadi bagaimana bentuk jalannya? Apakah dia berlari terus atau dia mengencangkan terus perjalanan jalan untanya atau bagaimana? Itu mungkin pertanyaannya. Maka Usama ibn Zaid mengatakan, kana yasirul anaqa kata-kata al-anaqa di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi artinya adalah menggesakan langkah, menggesakan atau mempercepat langkahnya. Yasirul anaq, ya, dia berjalan dengan agak cepat. Bahkan fa idza wajada fajwatan, dalam perjalanan ketika dia dapat di depannya itu ada sangat lapang, ya, orang tidak banyak di depannya, maka dia lebih mempercepat lagi, ya. Namun pun demikian dalam riwayat yang lain Nabi SAW ingatkan para sahabatnya untuk tenang. Ya, as-sakinah tas-sakinah. Tenanglah kalian, tenanglah kalian. Walaupun agak cepat tetapi tidak menyakiti orang. Makanya Nabi mempercepat lagi bila mana di hadapannya tidak ada orang, maka dia mempercepat jalan untanya. Ini sifat berjalan dari Arafah ke Muzdalifah yang diceritakan oleh Usama ibn Zain. Jadi mungkin sunnahnya mempercepat langkah, tetapi menghindari menyakiti orang. Apalagi menggunakan kendaraan, apalagi menggunakan unta, bahaya menginjak orang. Dan bahkan kita seringkali terkena oleh biasanya kalau orang yang membawa dorongan roda itu, dorongan itu di bawah itu kan ada tempat kaki orang yang duduk itu kan ada, dan itu dari besi biasanya. Ini seringkali mengenai belakang di tumit kita, seringkali mengenai, apalagi dalam perjalanan yang padat, maka yang membawa itu harus berhati-hati. Saya sering pengalaman mengenai orang dan terkena oleh orang. Ya, kita sudah berupaya untuk berhati-hati, tapi ketika orang mengangkat langkahnya, kebetulan berada di bawah besi itu dan mengenai, dan seringkali orang luka di lipatan atau di atas tumitnya itu seringkali luka oleh benda tersebut. Maka ini yang harus diwaspadai, apalagi kita membawa orang tawaf atau sa'i dalam perjalanan Arafah Muzdalifah. Mungkin kejadian-kejadian yang sering kali kita lihat orang yang terkena, orang yang mengenai. Makanya Nabi SAW ketika ini dia berjalan agak cepat dengan kendaraannya, dan bila mana dia di depannya tidak ada orang, maka dia mempercepat jalannya kendaraannya. Ini yang diceritakan oleh Usama di sini, tetapi tetap Nabi SAW tekankan dalam riwayat yang lain agar tenang, karena dalam kondisi beribadah bukan pacu lari. Ya. Dan ada pelajaran yang sangat penting mungkin saya sampaikan di sini dalam perjalanan Arafah Muzdalifah. Ini perjalanan yang sangat-sangat menyenangkan, mendatangkan ketenangan, kebahagiaan tersendiri, karena di samping matahari sudah terbenam dan sudah gelap, dan cahaya sangat luar biasa terang, dan pejalan kaki itu ketika sudah berkumpul di pejalan kaki itu semua khusus, maka berkumpullah orang banyak, dan kita berjalan tidak terasa memang. Ketika kita sudah merasa letih, tiba-tiba ada yang kita di samping kita, orang yang lebih berat kondisinya daripada kita, orang yang sudah tua, orang yang sudah bungkuk, tetap berjalan tertati-tati menuju Muzdalifah. Ini juga memberikan inspirasi kita untuk tetap kuat, tetap semangat, dan memang banyak cobaan, banyak rintangan, apalagi kalau sudah sampai di Muzdalifah. Sebagaimana mungkin pernah saya ceritakan, ketika membawa sebagian teman-teman yang meminta untuk langsung dibimbing, kita coba, saya pernah bersama Ustaz Abdullah Taslim, Ustaz Arifin Badri, bersama kelompok-kelompok yang banyak, mereka bawa keluarganya dari perjalanan dari Arafah dengan teman-teman dari sini juga, jemaah haji kita itu, sampai di Syi'ib yang tadi ceritakan, yaitu tempat untuk masuk ke Muzdalifah. Orang sudah mulai padat di sana, karena orang yang sampai di Muzdalifah yang berjalan kaki, semenjak dia sampai di area Muzdalifah, mereka membentangkan tikarnya. Artinya sudah mulai berhenti, padahal orang terus akan, rombongan orang terus tidak putus-putusnya dari Arafah. Maka pernah kami sampai sekitar jam 11 dalam perjalanannya di Muzdalifah, di batas awal Muzdalifah itu, tetapi sudah tidak bisa masuk. Sudah terlalu padat di sana dan terhenti di situ. Dan bahkan di bawah tugu, terhenti di bawah tugu yang batas awal dari Muzdalifah. Sampai kapan? Untuk dia tidak bisa melangkah sedikit pun lagi ke dalam. Sampai kapan itu? Sampai jam 3 dini hari. Ya. Belum bisa sholat itu. Karena tidak bisa, tempat sholat untuk sholat tidak ada. Tempat untuk sholat tidak ada. Serapat-rapatnya. Dan kami baru masuk areal Muzdalifah sedikit. Itu karena didorong oleh orang dari itu jam 3 dini hari. Orang tetap masih banyak. Jam 3 dini hari baru bisa masuk areal Muzdalifah. Tahun depannya saya juga bawa dan berjalan kaki, berpikir untuk bukan jalan itu lagi ditempuh, cari jalan yang lain. Ternyata kondisinya sama, karena jalan yang lain maksudnya jalan yang ditempuh oleh kendaraan, bukan pejalan kaki. Ternyata di sana juga banyak pejalan kakinya dan keadaannya juga sama. Walaupun yang dikhawatirkan di sana kita di celah-celah mobil, di celah-celah kendaraan, dan ini saya khawatirkan. Dan itulah kondisi rintangan, tantangan, apalagi kalau dari Muzdalifah menuju Mina. Luar biasa. Banyak cobaan dan kejadian-kejadian, orangnya berdesak-desakan, apalagi untuk masuk ke areal Mina untuk tempat melontar itu sangat-sangat membutuhkan kesabaran. Dan bila mana ada saja yang berniat untuk melakukan kekacauan, maka akan terjadi apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu. Ada orang yang 100 orang saja yang ingin buat kekacauan, bisa membunuh 1000 orang, bisa membunuh 1000 orang. Ketika dia buat keonaran, dosa sana, dorong sana, dorong sini, 100 orang saja, maka sudah bisa membunuh 2000 orang mungkin. Karena orang sepadat-padatnya, orang segini tidak bisa bergerak sedikit pun. Berjalan dengan berjalannya orang dari dorongan atau orang melangkah terbuka sedikit di depan. 100 orang saja yang berkumpul di situ ingin membuat mengacaukan keadaan, maka bisa mengorbankan ribuan orang. Seperti kejadian itu, kejadian di 2 tahun yang lalu. Maka ini yang perlu kita berikan gambaran dalam perjalanan perasaan ibadah haji. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita beberapa kesempatan untuk melihat perkembangan, mencoba cara ini, coba cara itu, dan kita bisa melihat perkembangan tentang proses pengaturan saja. Saya tahun 2011 itu menangis terharu melihat bagaimana luar biasanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Karena kita lihat setiap tahunnya lihat perkembangan, kejadian demi kejadian, upaya untuk memberikan ketenangan, kenyamanan. Dan bahkan proyek raksasa pembangunan 5 lantai tempat melontar itu, kita juga mengetahui penyebabnya dan menyaksikan sendiri kontainer, mobil-mobil kontainer untuk memasukkan jenazah-jenazah yang terinjak pada kejadian sebelumnya. Hari besoknya, karena terjadi tanggal 12 Zulhijjah, nafar awal, besoknya sudah masuk kendaraan alat-alat berat untuk menghancurkan. Jadi dalam waktu beberapa jam saja keputusan dari Raja Arab Saudi untuk membuat proyek raksasa itu yang sekarang telah kita nikmati. Semenjak kejadian itu timbul rapat di tingkat tinggi, kemudian mereka putuskan untuk membuat keputusan yang besar, karena proyeknya proyek yang besar, biaya besar. Tetapi sekarang alhamdulillah dengan keadaan yang sangat luar biasa, nyaman senyaman-nyamannya, tenang setenang-tenangnya melontar, kita tidak khawatir lagi. Yang berangkat, tidak ada satu orang pun yang balik arah. Yang berangkat itu semuanya mengarah, kemudian yang balik semuanya, tidak ada yang berlawanan arah. Dan bahkan dari pemukiman atau tempat tenda perkemahan jemaah haji Indonesia, dari mulai terowongan Muaisim itu dari situ sudah diatur arahnya, tidak boleh berhadapan. Dan terowongannya pun semenjak kejadian terowongan Mina itu sudah 2 yang berangkat, yang pulang, dan di situ sudah ada pengaturannya luar biasa. Dan itu tidak akan mungkin tertutupi oleh visa haji. Untuk buang sampah saja sekian banyak orang buang sampah, untuk menjamin toilet saja, buang air, pembuangannya, pembersihannya, itu tidak akan terbayar oleh visa haji jemaah haji. Berapalah visa hajinya? Memang biaya yang besar yang dikeluarkan untuk memberikan kenyamanan, dan tidak akan ada negara yang bisa mengatakan saya bisa melakukan apa yang telah mereka lakukan. Mereka belajar dari pengalaman, bukan 1-2 tahun. Dari kejadian-kejadian itu mereka pelajari kembali dan melihat, membuat evaluasi, dan satu yang mereka punya yaitu cinta kepada kaum muslimin. Ya, mencintai kaum muslimin, dan bahkan moto mereka apa? Berkhidmat kepada jemaah haji itu ibadah. Itu moto mereka. Dan kita lihat bagaimana anak-anak pramuka, anak-anak pramuka yang tidak digaji, membawa dorongan dan mengantarkan orang-orang kesasar, orang tua, dan perjalanan yang jauh. Dan sering kali kita melihat ini. Saya kita bercerita bukan cerita orang, tapi kita menyaksikan. Terharu kita melihatnya. Anak-anak kecil yang masih berumur belasan 12 tahun membawa orang yang sudah tua dan mencari di mana tempat tinggalnya dan dibawa, sementara di tangan mereka ada peta. Mereka tidak tahu juga alamatnya, tapi mereka punya peta, mengantarkan dan tidak memungut biaya sedikit pun. Luar biasa memang. Dan memang ini merupakan anugerah Allah. Bila mana kaum muslimin itu berada di atas ajaran yang benar, tidak akan mungkin mencelakai kaum muslimin. Tidak akan di atas iman, di atas akidah yang benar. Karena tuntutan iman adalah mencintai seorang muslim lebih seperti kita mencintai diri kita sendiri. Mencintai kebaikan untuk seorang muslim seperti kita mencintai kebaikan untuk diri kita. Ini pelajaran yang saya sendiri ambil, dan pengalaman saksi mata, dan kita lihat dari mulai kejadian tahun 1994 kejadian pertama, dan itu saya melihatnya. Kami waktu itu karena masih banyak bangunan-bangunan di atas puncak-puncak bukit, bukan tenda dulu. 94 itu saya berangkat, 93 ibadah haji pertama saya lakukan di 1994 bersama rombongan mahasiswa. Kami berada di atas dan tempat melontar itu di bawah. Sangat-sangat mudah untuk melihat kejadian di bawah. Tinggal pakai teropong saja untuk mendekatkan mereka. Dan kejadian ketika itu di atas, kena dua lantai masih. Di atas lantai dua itu terjadi juga bentrokan, tabrakan. Yang pulang, yang datang. Dan kita menyaksikannya. Dan tahun depannya mulai perubahan. Dan kita terus melihat perkembangan-perkembangan. Alhamdulillah setiap tahun kita diberi kesempatan untuk melihat, menyaksikan. Bersama pemerintah Arab Saudi juga dalam Badan Penyuluhan Haji, bagian penerjemah, dan kita bergaul bersentuhan dengan jemaah haji Indonesia, datang ke tanah menerjemahkan ceramah-ceramah ulama-ulama di sana, dai-dai di sana, di setiap tenda. Dan kita berhadapan dengan orang-orang yang menentang, yang mengatakan ajaran Wahabi dan seterusnya, padahal kita hanya ingin bagaimana memberikan ketenangan, kenyamanan, memberikan tuntunan pelayanan kepada jemaah haji. Jadi saya berbicara dengan melihat keadaan seperti itu, maka kita tidak akan mungkin merasa ada negara yang mampu berbuat sekarang ini, karena Iran berupaya untuk meminta dari masa Raja Fahd saja mereka sudah mulai mengusulkan untuk pengelolaan ibadah haji ini digilir saja antara negara Islam. Pengurusan jemaah haji ini digilir, tahun ini negara ini, tahun depan negara itu. Dan mereka memang punya tujuan. Mereka punya tujuan, dan sampai sekarang kemarin mereka tidak ikut perasaan ibadah haji karena tuntutan mereka tidak diindahkan oleh pemerintah Arab Saudi, karena tidak mungkin diserahkan kepada yang lain. Karena tanggung jawab juga mereka kalau saatnya terjadi apa-apa. Ya, jadi memang hak mereka untuk mengurus, dan mereka sudah siap melakukan apapun juga, sebesar apapun biayanya. Dan kita bisa lihat perluasan Masjid Nabawi, perluasan Masjid Haram Mekah, Mina, Muzdalifah. Kita lihat setiap jemaah haji yang berada di ruang ICU, ruang ICU itu dipindahkan ke Arafah tanggal 9 dengan kendaraan-kendaraan. Itu besar biayanya. Orang yang sedang koma dibawa ke sana untuk wukuf di Arafah. Dan bukan satu dua orang, sekian banyak yang seperti itu. Orang yang masih dalam keadaan parah, perlu perawatan yang intensif, dibawa ke sana untuk wukuf di Arafah. Dari berbagai rumah sakit di sana untuk dibawa ke Arafah dengan fasilitas yang luar biasa. Dan ini ditampilkan. Walaupun mungkin bukan ke media-media dunia, karena memang itu bukan pekerjaan Arab Saudi. Mungkin orang berbicara Ustaz Afsir itu memuji-muji Saudi karena dia sudah banyak makan uang Saudi. Ya, sudah banyak uang Saudi dimakannya, sudah belasan tahun makan uang Saudi. Nggak, kita bukan karena itu kita membela, karena masalah kita melihat kenyataannya, kita melihat menyaksikan sendiri, dan kita melihat akidahnya. Ya, kita melihat peran ulamanya di sana. Ya, kalau mereka salah tentu tidak akan mungkin kita katakan benar. Ya, kalau memang mereka salah, salah. Ya, tetapi kalau tujuannya untuk menyalahkan, dan media-media kita sekarang seperti itu. Sebagian media-media di negeri kita ini hanya sekedar menuding, menyebutkan kesalahan, tetapi kelebihan tidak diceritakan. Kelebihannya tidak diceritakan. Ini mungkin sebagai tambahan dari apa yang tadi kita baca dari hadis-hadis dalam perjalanan Nabi dari Arafah, Muzdalifah, dan apa yang dilakukan di Muzdalifah